Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali insyaAllah melanjutkan untuk kita bersama-sama mempelajari beberapa ayat dan juga riwayat yang berkenaan dengan tarbiyat al-awlad dalam timbang Al-Quran wa Sunnah. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Berikutnya, Al-Muallif rahimahullah hafizallahu ta'ala menyebutkan bab tentang doa'ul anbiya was-salihin bidh-dhurriyyah. Nah, para nabi dan juga orang-orang saleh, mereka meminta dan juga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada mereka dhurriyyah, keluarga, anak-anak yang salihin. Mereka memohon kepada Allah, meminta dan memohon kepada Allah diberikan karunia berupa dzurriyah, anak keturunan yang salihah. Sebagaimana doa Nabiullah Zakaria alaihissalam dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mengkisahkan bagaimana permohonan Nabiullah Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyah tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Orang-orang salihin dan juga para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang membiasakan diri mereka, nah, untuk dekat kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, meminta hajat mereka kepada Allah azza wa jalla. Qala rabbi. Wahai Tuhanku, qala Rabbi, ya Rabb, habli min ladunka dzurriyyah thayyibah, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang thayyibah, yang salihah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau Maha mendengarkan doa. Nah, dari faedah dari ayat ini yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, atau kita bisa memetik beberapa faedah yang nafisah. Pertama, kebiasaan para nabi selalu mereka berdoa kepada Allah, bahwa doa adalah ibadah. Bal min a'zamil ibadat ad-du'a. Naam, dengan seringnya dia meminta kepada Allah menunjukkan bahwa dirinya, naam, selalu bergantung, selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba banyak berdoa, banyak meminta, berarti menunjukkan bahwa dirinya betul-betul telah menghambakan, telah merendahkan dirinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wa ainul ibadah, ini letak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga dengan banyaknya dia berdoa kepada Allah, menunjukkan dekatnya dia kepada Allah, akan tambah iman dia. Dan juga semakin dia jauh dari Allah, tanda-tandanya adalah dia sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sedikit sekali doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan di antara doa orang-orang salihin termasuk para anbiya adalah mohon kepada Allah untuk diberikan anugerah, diberikan keluarga anak keturunan yang salihin, yang salihah, yang thayyibah. Dalam ayat yang lainnya, fahabli min ladunka waliyan, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu waliyan. Para ulama kita termasuk Ali Imam Asy-Syinkiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan menjelaskan makna fahabli min ladunka waliyan, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu wali. Makna wal di sini adalah waladan, anak keturunan. Nah, bukan wali sebagai penolong, bukan, tetapi al murad bihadal wali adalah waladan. Ini sebagaimana Allah juga mengisyarahkan enam dalam ayat yang lainnya, wa Zakaria idnada rabbah, rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan Nabiullah Zakaria tatkala beliau nada rabbah, menyeru kepada Rabbnya, memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, nada rabbah, memanggil, mengeraskan suaranya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi la tadarni, jangan tinggalkan aku sendirian tanpa putra, tanpa anak keturunan. Nah, dengan isyarat beberapa atau dua ayat tadi sehingga menjelaskan makna fahabli min ladunka waliyan, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu wali, adalah makna wal di sini adalah wala dan putra atau anak keturunan. Ketika dikaitkan dengan dua ayat, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyah thayyibah, ayat yang pertama 6, yakni ternyata Zakaria meminta kepada Allah untuk diberi karunia anak keturunan yang salihah, yang thayyibah. Ini Ali Imran ayat ke-38. Dan dalam ayat yang lainnya, Al-Anbiya tadi, wa Zakaria idnada rabbah, rabbi la tadharni fardan. Dengan dua ayat ini menjelaskan bahwa maksud permintaan Nabiullah Zakaria untuk diberikan wali adalah, mana wal di sini adalah bukan wali tetapi waladan. Nah, bukan sebagai nasir tetapi apa? Bermakna waladan, putra atau anak keturunan. Nah, dan juga di antara doa orang-orang mukminin, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihah tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, auzi'ni, berikanlah kesempatan, atau juga bermakna anugerahkanlah kepadaku, an ashkura, supaya aku bersyukur, menjadi orang yang bisa mensyukuri. Di sini apa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bersyukur kepada Allah, tidak sekedar dengan bil lisani faqat, dengan lisan kata-kata. Asyukur bil amal wa bil qalb, syukur dengan amalan, syukur dengan hati kita. Ni'mataka allati an'amta alayya, atas nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada keturunanku, kepada anakku. Wa an a'mala salihan tardah, dan juga supaya aku bisa beramal dengan amalan yang engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan juga ya Allah, perbaiki diriku pada keluargaku, anak keturunanku, aslih. Ya Allah, perbaiki pada anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, dari beberapa ayat ini, ayuhan nas, pentingnya kita memohon kepada Allah nam dzurriyah yang salihah, yang thayyibah. Bagaimana orang-orang salihin dan juga bagaimana para nabi-nabi Allah bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anugerah auladan salihin, banat salihat, tadi dzurriyah thayyibah. Nah, hanya kepada Allah mereka berdoa dan meminta. Hanya kepada Allah mereka bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dzurriyah thayyibah tersebut. Nah, tidak sebatas, tidak hanya bergantung dengan usaha ikhtiar mereka, tetapi mereka betul-betul menggantungkan nasib mereka dan juga nasib anak-anak mereka kepada Allah. Meluangkan, memang menyengaja, nah, mengangkat kedua tangan mereka, bahkan nyunadi, bahkan nada, mengeraskan suara, memanggil kepada Allah, memanggil Allah. Zakaria, nah, nida itu dengan suara yang keras memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang lainnya, doa orang-orang salihin meminta kepada Allah untuk diberikan keluarga yang salihah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri, anak-anak keturunan yang menyenangkan hati, menyedapkan pandangan mata, karena akhlaknya yang salihah, karena adabnya yang thayyibah. Nah, perangai-perangai yang mulia. Nah, dzurriyah, anak keturunan yang menyenangkan pandangan mata ini, membuat kita senang, bahagia, karena tindak tanduknya, karena kata-katanya yang sopan, yang santun, menyenangkan. Waj'alnal muttaqina imaman, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Berikutnya faedat al-walad as-salih. Faedah dari anak yang saleh. Kenapa kita harus memanage 6 rumah tangga kita, membina anak-anak kita dengan pembinaan yang serius, tidak ala kadarnya, tidak sekedarnya, tetapi butuh ijtihad, mujahadah, kesungguhan. Sebagaimana kesungguhan pendidikan orang-orang salaf kita terdahulu. Nah, karena mereka mengharap faedah di balik anak yang saleh itu. Wal waladus salih nikmat minallah. Yang pertama, bahwa anak yang saleh ini adalah nikmat dari Allah. Semata-mata pemberian dari Allah sehingga kita berdoa meminta kepada Allah. Karena waladun saleh adalah nikmat dari Allah, maka minta kepada Sang Mun'im. Siapa? Tidak lain adalah Allah semata. Ar-Razzaq Al-Mun'im Al-Mu'ti adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mohon kepada Allah. Qala idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin shadaqah jariyah aw 'ilmin yantafi' bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang masyhurah sahihah yang sering kita dengar, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, menegaskan, memberitakan berita dari langit, dari wahyu ilahi, bukan dari semata-mata dari beliau sendiri. Idza mat ibnu Adam, jika telah meninggal dunia bani Adam, telah terputus amalannya, tidak lagi dia bisa beramal ibadah kepada Allah. Karena dia telah meninggal dunia. Kecuali dari 3 hal. Sedekah jariah. Sedekah yang jariah, wakaf. Nah. Tanah. Wakaf masjid. Wakaf mushaf. Sedekah yang sifatnya jariah. Menyantuni para talabatul ilmi. Nah. Menyantuni anak-anak yatim, bahkan anak yatim yang plus sebagai thullabul ilm. Nah. Membantu infak listrik untuk masjid, sedekah air untuk berwudu, sedekah jariah, menyumbang pompa air untuk tempat-tempat ibadah, sedekah jariah. Nah, atau ilmu yang tafik bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ini juga amalan yang mengalir walaupun dia meninggal dunia. Tidak menyangka mungkin Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab yang kecil Arba'in Nawawi, 40-an hadis kecil. Namun berapa banyak umat menghafalnya, berapa banyak umat mengajarkannya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak disangka mungkin Al-Imam Nawawi kitabnya Riyadhus Salihin dipelajari, dijadikan kurikulum oleh berbagai pondok generasi ke generasi hingga zaman ini. Kitab yang kecil, ringkas, Riyadhus Salihin. Tidak sebagaimana Al-Imam Bukhari kitab yang besar. Nah, Riyadhus Shalihin. Dihafal oleh sekian umat. Dikaji, dijadikan sebagai marja oleh umat Islam. Masya Allah. Ilmun yuntafa bih. Nah. Menjadi an-yani ilmin yuntafa bih. Bisa diambil manfaatnya. Nah. Awal dan saleh yad'ulah. Atau anak saleh. Yang dia berdoa untuk orang tuanya. Nah. Asyhad adalah waladin salihin. Anak yang saleh. Nah. Dalam riwayat yang lainnya Yuhannas, di antara faedah anak yang saleh adalah dalam riwayat Al-Imam Ahmad fil Musnad dan juga Ibnu Majah, inna ar-rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Seseorang akan dinaikkan derajatnya fil jannah. Ini di antara syafaat anak-anak salihin. Nah, syafaat anak-anak salihin. Sesungguhnya seseorang akan dinaikkan derajatnya fil jannah. Fayaqulu anna hadha. Nah. Kok bisa seperti ini? Saya dinaikkan derajatnya fil jannah. Fayaqul, maka dijawab. Dia terheran, kenapa seseorang dinaikkan derajatnya enggak sebanding dengan amalannya. Dinaikkan derajatnya fil jannah. Nah, seseorang yang dulunya masuk neraka jahannam, yang sudah menjadi arang hitam, kemudian dicuci dan dibersihkan dalam nahar sungai fil jannah, masuk jannah yang paling rendah tingkatannya. Dia terheran-heran. Masa saya seorang yang penuh dengan dosa dan maksiat mendapat jannah yang semacam ini, yang luar biasa, terheran-heran. Syukur dengan luar biasa, seolah-olah diejek. Nah, seolah-olah diejek, ini ejekan. Kenapa seolah enggak pantas? Nah, dia seorang yang berdosa, yang penuh dengan maasi, mendapat jannah yang luar biasa, padahal jannah yang paling rendah. Nah, ini pula seorang ayah atau ibunda ketika dinaikkan derajatnya fil jannah, terheran-heran. Seolah-olah enggak sebanding dengan amalannya. Naam. Memang jannah itu bukan imbal balik dengan amalan kita. Tidak. Jannah yang bakal dirasakan oleh ahlul jannah bukanlah imbal balik dari amalan orang-orang mukminin. Tidak. Naam. Tetapi itu anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan imbal balik, tidak. Nah. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Hatta Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai sama Rasul pun juga demikian. Nah. Bukan semata-mata amalan Rasul masuk jannah, la. Kullu dhalika fadlul minallah, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Orang tadi dinaikkan derajatnya fil jannah, terheran-heran. Fayuqal, maka disampaikan, dikhabarkan, bistighfari waladika lak, karena sebab istighfar anakmu untukmu. Nah, ini buah dari istighfarnya putra yang saleh. Nah, walaupun dia telah tiada di alam barzakh, sang putranya fid dunya dengan kesabarannya mendoakan istighfar untuk anak, untuk orang tuanya. Kenapa? Ayuhanas, pentingnya berharap dari dzurriyah thayyibah tadi. Nah, kita berharap memiliki dzurriyah thayyibah yang salihah supaya mereka mendoakan untuk orang tuanya istighfar. Nah, karena pentingnya istighfar untuk orang tua, sehingga Nabi Yunus alaihi salatu wasallam minta izin kepada Rabb-nya, ista'dzana rabbahu an yastaghfir li ummihi falam ya'dzan lahu wa ista'dzin az-ziyara li ummihi fa'adzina lahu. Nabi Yunus alaihi salatu wasallam meminta izin untuk istighfar, untuk mohonkan maghfirah untuk ibundanya, tetapi Allah tidak mengizinkan. Nah, tidak mengizinkan. Namun Allah mengizinkan untuk bolehnya menziarahi kubur ibundanya. Nah, dari sini tidaklah bermanfaat istighfar bagi orang-orang musyrikin. Nah, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi orang-orang mukminin, muslimin. Nah, pentingnya apa? Istighfar dari sang anak untuk orang tuanya. Nah, wa qala Ali salatu wassalam, dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah, sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautih, akan 7 hal yang senantiasa mengalir pahalanya bagi seorang hamba setelah kematiannya. Wa huwa fi qabrih, dalam kondisi dia di dalam kubur di alam barzakh. Man 'allama 'ilman, barang siapa yang mengajarkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Keutamaan da'i ila Allah, keutamaan talibul ilmi yang kelak dia mengajarkan Al-Qur'an. Yu'allim Al-Qur'an was sunnah. Nah, keutamaan para duat, walaupun mengajarkan kepada anak-anak sekelas TK atau TA, yudaris Al-Qur'an, yudas Al-Qira'ah, itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Bahkan dengan sebab dia, si Muhammad, si Ahmad, dia bisa membaca Al-Qur'an, kemudian ketika dia dewasa membaca Al-Qur'an, maka sang mudarris tadi, walaupun dia telah tiada, telah meninggal dunia, mengalir. Sehingga bukan perkara yang remeh dan kecil, mudarris al-aulad, bukan perkara yang kecil, pengajar TK. Kana Syekh Muqbil Hafiz rahimahullah ta'ala bada'a fil Yaman yadrus yudarris al-aulad fil musalla ala 6 qaulina 6. Dulu Syekh Muqbil memulai dakwahnya adalah mengajari anak-anak kecil di musholla, dalam bahasa kita masjid yang kecil, karena musholla di Yaman tidak ada, yang ada di tempat kita musholla. Nah, sehingga mengajari anak-anak kecil setingkat TK atau MTP dalam bahasa kita, ini bukan amalan yang kecil, amalan yang besar, yang bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat ketika dia meninggal dunia. Yajri ajruha, akan mengalir pahalanya walaupun dia telah tiada. Maka ini harus menjadi ghibah kita. Dua, sekiranya kita bagian dari mereka. Dua, kiranya kalau anak-anak kita termasuk mereka ini. Nah. Dengan sebab ini, harapannya para mudarrisin, mudarrisat, ikhlaskan niat dan juga bersungguh-sungguh. Ini sebuah amalan yang besar, bukan sebuah amalan yang kecil atau yang remeh. Au ajra nahra, au hafara bi'ra, au gharasa nakhla, au bana masjidah, au warratha mushafa, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Mengalirkan sungai, sungai dialirkan irigasi, bermanfaat bagi sawah-sawah, ladang-ladang, kebun-kebun. Nah, diambil dari tanahnya, dialirkan sebuah sungai atau pengairan, dengan sebab itu bisa mengairi sawah-sawah orang lain, kebun-kebun orang lain, masya Allah, dengan keikhlasannya sebagai pahala yang besar, mengalir pahalanya. Au hafara bi'ra, atau dia menggali sumur yang dengan sumur itu diambil manfaatnya oleh orang lain, apalagi oleh thullabul ilm atau orang-orang beribadah kepada Allah untuk berwudu, masya Allah. Au gharasa nahla, atau menanam pohon kurma, atau membangun masjid, atau mewakafkan mushaf Al-Quran, atau meninggalkan putra yang saleh yang memintakan ampunan untuk orang tuanya setelah kematiannya. Tujuh hal yang bisa mengalir pahalanya setelah kematiannya. Nah, berikutnya adalah wujub tarbiyatil abna ala salah. Kewajiban mendidik anak-anak. Enam, kewajiban mendidik anak-anak kita di atas pendidikan yang soleh. Sebuah kewajiban. Berarti bukan sesuatu yang sunnah, apalagi biarlah berjalan alami, tidak. Tapi ini wujud kewajiban. Sehingga mendidik anak-anak dengan pendidikan yang islami adalah hukumnya wajib, sebuah kewajiban. Minal mafrudat, minal wajibat. Bukan dibiarkan alami. Seorang pasangan suami istri menikah, punya anak, yes, biar alami dah, berjalan apa adanya, ala kadarnya. Tidak. Tapi ini sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban. Nah, bal min a'dhamil wajibat, mendidik, tanggung jawab. Nah, apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal khijarat. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, lindungi, bentengi, bentengilah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka jahannam. Benteng, lindungi mereka. Atau pertama, lindungi dan bentengi diri kalian dari bahaya, dari dahsyat neraka jahannam, dan juga lindungi keluarga kalian dari ngerinya neraka jahannam. Sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Madkhal karya Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau menyebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan ayat ku anfusaku wa ahlikum nara, qala Ali bin Abi Thalib, allimu anfusakum wa ahlikum wa adibuhum. Allimu anfusakum, didik nah diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian, wa'adibuhum, nah, dan juga didiklah mereka mengetahui adab, jadikan mereka orang-orang yang beradab. Nah, didiklah kalian menjadi orang-orang yang beradab dan didiklah anak-anak kalian menjadi anak-anak yang mu'adabin, yang terdidik, yang beradab, mu'adabin. Nah, man qala Ali, sehingga kewajiban sang orang tua mengajari mereka, mendidik mereka menjadi orang yang mengetahui agama mereka. Dan juga kewajiban orang tua adalah mentakdib, mendidik anak-anak menjadi orang anak-anak yang beradab. Ini termasuk kewajiban sang orang tua. Ayyakuna al-aulad mu'addabin tadi. Menjadi anak-anak yang sopan, yang santun, yang beradab. Tutur katanya, tindak tanduknya, tingkah lakunya penuh dengan adab. Man qala, qala dzalika al-imam as-sahabi Ali bin Abi Thalib. Wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Mundhir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang tafsir dari Abdullah bin Abbas sebagai terjemah Al-Qur'an menjelaskan ayat ku anfusaka wa ahlikum nara. Qala Abdullah bin Abbas, i'lam i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asi Allah wa'muru ahlikum bi dzikri yunjikumullahu minan nar. Kata Abdullah bin Abbas, beramalah dengan ketakwaan kepada Allah sehingga qu anfusakum, lindungi, bentengi diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka jahanam dengan cara apa? I'malu bi ta'atillah. Nah, benteng itu dari berbentuk beramalah dengan ketaatan kepada Allah dari perkara-perkara yang wajib dan sunnah-sunnah nafilah, itu semua dari bagian ta'atullah. Dan juga bertakwa, takutlah dari berbagai maasi kepada Allah. Wattaqu ma'asi Allah atau wattaqu, takutlah dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'muru ahlikum, dan juga perintahkan kepada keluarga kalian termasuk anak-anak kalian, bizikri, dengan zikir. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yunjikumullah minan nar. Pasti Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka jahanam. Ini penjelasan dari siapa? Abdullah bin Abbas. Perintahkan anak-anak kita untuk zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa akhraja Abd ibn Humaid an ibn Abbas. Dari riwayat yang lainnya, Juga Abdullah bin Abbas, qala addibu ahlikum. Menjelaskan makna ku anfusaku wa ahlikum nara. Qala Ibn Abbas dalam riwayat yang lainnya, addibu ahlikum. Bimbinglah agar mereka menjadi orang-orang yang beradab. Addibu, ajarkan adab kepada mereka. Ajarkan adab kepada mereka. Man qala hadha ikhwan Ibn Abbas. Sehingga mirip dengan apa? Ali bin Abi Thalib. Sama. Dua-duanya ketika menjelaskan tafsir ku anfusaku wa ahlikum nara adalah addibuhum. Ajari mereka adab. Didik mereka dengan adab. Dengan sebab ini, perkara adab di mata salaf kita, di mata para sahabat Ali bin Abi Thalib juga Abdullah bin Abbas, sesuatu yang penting dan mulia. Sesuatu yang wajib. Karena perintah dari Allah, ku anfusaku wa ahlikum nara addibuhum. Ajari mereka dengan adab ini. Nah. Berarti mereka salaf kita tidak membiarkan anak-anak mereka cenderung di luar kontrol. Namanya anak-anak memang masih kekanak-kanakan. Akal mereka belum sempurna sehingga cenderung berbuat yang tidak-tidak, berbuat nakal. Tapi kewajiban kita untuk mengawal. Untuk kita kawal. Namanya mereka belum sempurna akalnya sehingga cenderung untuk berbuat sesuatu yang di luar syariat. Karena belum masuk akal, belum berakal dengan sempurna. Di masjid mungkin lari-lari, enggak karu-karuan. Kewajiban kita untuk mengawal addibuhu. Ketika bertamu juga kurang beradab, kita ajari sebelum bertamu, sudah kita doktrin, kita ruqyah. Nah, bukan kita ruqyah baca Al-Fatihah, maksud kita ruqyah itu kita doktrin. Nah, nanti ketika ziarah silaturahmi ke tempat bule atau Pak D, ingat ya, duduk yang rapi. Apa? Duduk yang rapi. Nah, tidak boleh jalan masuk kamarnya, ke dapurnya, enggak boleh. Fahadalah isan adab. Duduk yang tenang di sana ya. Jangan minta-minta. Malu. Abah punya fulus. Jangan minta kepada Pak Li wala Budi. Nah, jangan. Ini perlu kita ajari mereka. Nanti kalau disungguhkan roti, jajan, jangan rebutan. Nah, jangan mengambil sebelum ditawari sama bule sama Pak Di. Nah, bah katanya Amik Fulan kalau sudah diindahkan itu halal. Iya, halal. Nah, tapi harus punya adab. Nah, tunggu sabar. Kalau mengambil dengan tangan kanan, makan dengan duduk. Nah, sambillah baca doa bismillah sebelum makan adab. Atau bahkan nak, ini kita mau silaturahmi ke tempat Pak D. Ayo coba apa yang kita bawa untuk Pak D kita. Bawa hadiah. Walaupun tidak harus mahal, kita ajari anak kita. Ya, beli roti atau gula ya. Nanti adik kasih untuk Pak D hadiah. Jadi sang anak kita sudah pulang ke rumah ke Pak D membawa hadiah. Untuk mbahnya, untuk jidnya, untuk jidahnya. Kita ajar demikian. Biar terbiasa. Nah. Ini. Anak-anak itu memiliki karakter yang macam-macam. Ada anak memang secara jibilian. Dari Allah subhanahu wa ta'ala lahir. Sejak kecil santun, kalem. Itu nikmat dari Allah. Ada yang lahir luar biasa aktifnya, wus sudah. Lari sana, potang panting, luar biasa, luar biasa sudah. Ada yang demikian. Fitnah bagi orang tua, sabar. Nah, mendidik mereka. Sehingga kalau yang tadi, yang pertama, gak perlu diruqyah. Nah, tapi yang jenis kedua ini perlu diruqyah sama orang tuanya. Di doktrin sejak kecil memang di seperti itu sudah. Nah, luar biasa aktifnya. Namanya anak-anak ini fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, nah, untuk mencapai menjadi anak-anak yang muadab tadi harus ditelatai, disabari, dikawal. Nah, sabar masuk TA sering dijewer sama ustadznya, mudarisnya, karena mengganggu, usil, pokoknya lincip. Tahu lincip kayak paku, enggak bisa diam. Ustadznya enggak sabar, akhirnya dikeluarkan, matrut dari pondok. Ya sabar orang tua. Ya memang kondisi anak seperti itu. Sabar. Nah, ditelateni. Setahun depan daftarkan lagi. Sabar. Nah, jangan mureng-mureng. Akhirnya pindah mana jelas. Nah, akhirnya pindah pondok. Kalau pindah pondok silabas, pindah akidah, pindah mana? Jangan. Anak kita masih kecil, sabar. Ya seperti itu kondisi anak kita. Nah, perlu kita telateni. Namanya pondok. Nah, berinteraksi dengan anak-anak yang lainnya. Tentu anak-anaknya orang tua yang enggak akan suka bergaul dengan si Ahmad. Kan Ahmad luar biasa, nakalnya luar biasa, tangannya enggak mau diem. Iman, nabok temannya, mukul temannya, walaupun sudah dinasihati berkali-kali, walaupun orang tua sudah nasihati. Namanya Ahmad, aktif yang luar biasa, mengganggu temannya. Nah, walaupun dipukul, itu berjalan berapa menit, lupa mukul temannya. Usil, namanya kelas gaduh. Ketika sang mudari sudah kewalahan, nah, tidak bisa, sudah menggunakan jurus 60 jurus dia keluarkan, sudah enggak ada lagi jurus, bingung cari jurus apa lagi ini sudah. Nah, enggak bisa. Ya kelas dalam rangka untuk mengamankan anak-anak yang lainnya. Minta maaf ini sementara Ahmad dipondokkan di rumah antum sendiri sudah. Kita kewalahan. Orang tua sabar. Nah, sabar. Abah dan ibunya sabar, isbir. Fitnah. Ini bukan sesuatu yang wacana, bahkan wakil terjadi. Terjadi. Fi ba'dil ma'ahid. Maka sabar orang tua. Dikawal. Dia masih kecil, masih 8 tahun. Nanti kalau sudah dewasa, sudah gede. Bidnillah dia akan menjadi anak yang soleh. Kita kawal, sabar. Nah, masih kecil. Nah, dia belum dewasa. Jangan kita, wuh, dia seorang fasik, dolim. Belum, masih kecil ya, akhi. Masih kecil, belum mukallaf. Namun karena mengganggu di pondok, kita pulangkan. Bukan kita hukum dia seorang fasik, zalim. Lah, masih kecil ya, akhi. Kecil ya, seperti itu. Akalnya belum sempurna. Sehingga tidak, jangan sampai menjadi bahan gunjingan mutazawi. Jangan, untuk anak kurang ajar. Jangan, masih kecil ya, akhi. Nanti ketika dewasa, insya Allah menjadi orang yang baik. Berapa banyak dulunya anak itu luar biasa. Al-an menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, bermanfaat. Dulunya memang nakalnya luar biasa. Ayam tetangga hilang semua. Dulu ya, akhi, masih kecil. Ghairu mukallaf, belum, masih belum mukallaf. Nah, tapi orang tua sabar, dikawal terus. Nah, dikawal. Kalau mendidik anak yang jenis pertama tadi yang sudah santun dari kecil, ya rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Sebagaimana Allah telah membagi-bagi, ini fulan rezekinya besar, ini fulan rezekinya kecil. Demikian pula anak kita. Ada anak yang masya Allah hafalan sekecil, giganya, giga apa? Memorinya besar. Memorinya sudah 80 giga sudah. Memorinya sudah. Dengar hafal. Enggak susah ini sudah. Nah, dengar sudah hafal. Mengalahkan ustadznya, mudarisnya. Ada yang satu minus giganya. Terus ditalkin berkali-kali. Ya akhi, kemarin sudah loh nak. Iya, ustadz belum hafal, ustadz. Minta maaf gitu. Luar biasa. Ya masing-masing ini rezeki anak Allah yang bagi-bagi. Nah, sudah ditabok, distrap, kamu kalau gak hafal, duduk, berdiri. Berdiri dia. Ustaz, ya memang seperti ini kemampuan saya. Ya seperti itu, gimana lagi? Nah, ya rezeki dari Allah, sabar. Orang tuanya sabar, mudarinya juga sabar. Yang penting tidak mengganggu. Nah, sabar semuanya. Ditelateni. Insyaallah selama dia menjadi sabar, selama dia sabar tahapan demi tahapan, insyaallah bermanfaat dengan kesabarannya. Walaupun dia tadi hanya hafal satu juz, selama dia belajar di pondok, tapi dia sabir, punya akhlak yang luar biasa, akan bermanfaat ilmunya. Kelak nanti bermanfaat. Yanfa linnas insyaallah bisabrihi. Dan kesabarannya. Berapa banyak orang yang pinter tapi tidak bermanfaat ilmu di kemudian harinya. Nah, kullu dzalika biyadillah. Semuanya tahta masyiatillah azza wajalla. Nah. Berapa banyak dulu anak-anak yang luar biasa nakalnya luar biasa. Bahkan al-an menjadi alim fi hadza zaman ma'ruf kana. Nah. Karena nakalnya luar biasa. Akhbarani ustaz min ustadun min al-asadidah. Karena syekh dulu ini syekhnya masya Allah menjadi mufti, musannif. Dulu ketika beliau belajar di Madinah melihat wah nakalnya wah, luar biasa sudah. Sekarang syekhun kabir jadi imamah, jadi imam, mufti. Padahal dulu kata ustaz ini, ustaz kita ini, waduh, wes luar biasa sudah. Aktifnya luar biasa. Nakalnya, wah, kayak demit. Nah, gitu bahasanya sudah. Luar biasa. Tapi dengan sabar orang tua mendidik, mengawal. Nah, dikawal, tidak dibiarkan. Pelan-pelan terus. Nakal, ya sudah. Ima dipukul, wa ima dicewer. Dikeluarkan dari pondok, labas, memang anak saya nakal, gimana lagi? Nah, diobati di rumah. Dicarikan pondok yang lain. Barangkali pondok yang lain menemukan jurus di sana. Nah, trik yang lainnya, barangkali. Ikhtiar. Di sana juga, emak ditolak atau dikeluarkan juga. Sabar, memang masih mendidik, anak kita masih kecil. Cari pondok yang lainnya lagi, kalau bisa, waduh sudah habis dan gak punya biaya. Didik di rumah. Kerja sama-sama ummah. Wajiban kita. Allah mengatakan, ku anfusaka wa ahlikum nara. Ini anaknya Allah. Hibah dari Allah. Kewajiban dari kita ujian. Ya kita terima dengan sabar. Nah. Ujian. Dengan kesabaran kita. InsyaAllah. Dari waktu ke waktu. Tahun ke tahun. Kalau sudah dia dewasa. Ngerti, dia akan, ya Allah, bah, minta maaf, bah, ya dulu saya anaknya, Allah, nakalnya minta ampun. Gitu nanti dia. Minta tolong, minta maaf, bah, ya umah, ya dulu masya Allah, Muhammad luar biasa, bah, nakalnya. Orang tua, ya Allah, alhamdulillah. Senang. Nah, memang masih belum, akalnya belum norm, belum sempurna tadi. Nah, nanti ketika dia dewasa, ngerti, faham. Nah, sadar ini yang kita harapkan. Nah, kalaupun telah dia berusaha semaksimal mungkin dari usaha berikhtiar abah ummah sudah berikhtiar luar biasa, ternyata anaknya bukan menjadi orang-orang yang Allah beri hidayah, ya sudah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah. Setelah berusaha semaksimal mungkin dia tempuh. Nah, ternyata Allah belum memberikan hidayah, memang Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangankan anak tadi. Berapa banyak di masa kecilnya pinter, baik. Ternyata di masa dewasanya Jahmiyan, Asy'ariyan, Sururiyan, Sufiyan, Kharijiyan, dulunya Masya Allah pinter, rengking, baik, soleh, salihah, al-ankh, rais min ru'usil khawarij, jadi pemimpin orang-orang khawarij banyak. Orang tuanya menangis sedih. Keningin sudah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Nah, kewajiban orang tua hanya mendidik, mengajari. Al-hidayah biadillah. Yang dituntut adalah usaha kita. Al-ma'mur adalah usaha kita. Ku anfusa wa ahlikum nara tadi, usaha. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya Allah yang Maha tahu. Nah. Demikian ikhwana fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, yang bisa kita sampaikan dari beberapa tafsir salaf kita terkait dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, ternyata tafsir dari Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, adibuhum, pentingnya adab sejak kecil, sejak dini. Nah, dididik dengan adab. Nah, ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.